Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Hadirin sekalian yang kami muliakan, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini masih kita akan melanjutkan keutamaan-keutamaan akhlak yang baik. Kita pending dulu ya pembahasan apa namanya kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Taib. Keutamaan yang berikutnya, a'lal jannati liman hassana khuluquhu. Surga yang paling tinggi bagi orang yang memperbaiki akhlaknya. Surga yang tinggi bagi orang yang memperbaiki akhlaknya. Ini merupakan penghargaan yang tertinggi dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang perbaiki akhlaknya. Dia hiasi dirinya dengan akhlak yang karimah, akhlak yang hasanah. Dan tentunya orang yang menghiasi dirinya dengan akhlak butuh pengorbanan. Di dalamnya ada hal-hal yang memberatkan, di dalamnya ada ujian-ujian, utamanya seorang melawan hawa nafsunya yang senantiasa mengarahkan dia kepada keburukan-keburukan. Ini merupakan musuh yang paling berat. Oleh karena itu orang yang mampu mengalahkan hawa nafsunya sehingga dia bisa menghiasi dirinya dengan akhlak-akhlak yang baik, maka di depannya ada penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada surga yang paling tinggi bagi orang-orang yang menghiasi dirinya dengan akhlak yang baik. Keutamaan ini disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dalam sunannya. Bisa dilihat pada nomor hadis yang ke-4800 dari sahabat Abu Mama Al-Bahili radhiyallahu anhu, beliau katakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana sa'imun bi baitin fi rabadil jannati. Saya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah penjamin untuk sebuah rumah di pinggiran surga. Bagi siapa itu jamaah sekalian? Liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan. Bagi orang yang meninggalkan perdebatan walaupun dia berada pada pihak yang benar. Ini yang pertama, diberikan jaminan bagi orang yang meninggalkan perdebatan, diberikan jaminan sebuah rumah di pinggiran surga. Kemudian orang yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa bi baitin fi wasatil jannati. Dan untuk sebuah rumah di tengah surga, liman tarakal kadhiba wa in kana masihan. Bagi orang yang meninggalkan kedustaan, meninggalkan kebohongan, walaupun dia bercanda. Kemudian yang terakhir kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa bi baitin fi a'lal jannati, dan untuk sebuah rumah yang berada pada surga yang paling tinggi, bagi siapa jamaah sekalian, liman hassana khuluquhu, bagi orang yang memperbaiki akhlaknya, bagi orang yang memperindah akhlaknya. Ini tiga golongan yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baginya surga, bahkan diberikan ya, dijanjikan baginya rumah di dalam surga. Yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini, ana saimun bi baitin fi rabatil jannah, saya adalah seorang yang akan menjamin, saya adalah penjamin untuk sebuah rumah di pinggiran surga. Liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan, bagi orang yang meninggalkan perdebatan sekalipun dia berada pada pihak yang benar. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk meninggalkan kebiasaannya berdebat. Debat kusir, debat ya dalam perkara-perkara yang sia-sia, berdebat dalam perkara yang tidak diketahui ujung pangkalnya, berdebat dalam perkara-perkara yang terkadang menyeret seseorang kepada kesalahpahaman, menyeret seseorang kepada mendustakan Al-Quran dan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka perdebatan seperti ini dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita tinggalkan. Kenapa jamaah sekalian? Karena di dalam perkara tersebut, ketika seorang meninggalkan perdebatan, maka dia akan, ya, maka akan lahir padanya tawadu. Akan lahir padanya tawadu, merendah diri. Mungkin istilah kita, ya, mengalah untuk menang. Ada orang mengajak kita, memancing kita untuk berdebat, kemudian kita tidak layani, ya, maka kita tinggalkan karena sifat tawadu yang ada pada diri kita. Insyaallah ta'ala ada surga yang menanti kita di pinggiran surga, ada apanya rumah ya di pinggiran surga yang akan menanti kita insyaallah ta'ala. Taib. Kemudian yang kedua, wa bi baitin fi wasatil jannah, dan juga untuk ya sebuah rumah, sebuah istana di tengah surga. Liman tarakal kadhiba wa in kana masihan, bagi orang yang meninggalkan kedustaan sekalipun dia bercanda. Jadi seorang berdusta, berbohong ya, itu dilarang dalam agama. Apakah dia berdustanya benar-benar ataukah dia berdustanya karena bercanda? Ini dilarang dalam agama. Dan ini merupakan kebiasaan yang tercela. Seperti apa yang kita lihat ya, pada masa kita ini banyak orang-orang yang punya kegemaran bercerita ya. Kemudian ceritanya, kisahnya yang dia sampaikan adalah kisah-kisah yang dusta. Dia sendiri tidak mengetahui dari mana asal usulnya. Iya. Atau dia mengambil kisah-kisah yang berasal dari hadis-hadis yang palsu, kemudian dia sampaikan ke masyarakat, dia sebarkan, dia tulis. Iya. Ini perkara yang tidak dibenarkan di dalam agama. Seperti apa yang kita lihat ya, hadis yang terkenal ya, diperkenalkan oleh dai dari Makassar sini ya. Iya, keutamaan ya malam-malam Ramadan. Malam pertama keutamanya begini, malam kedua begini, lengkap sampai malam ke-30. Ya. Hadis ini pernah saya telusuri di dalam kitab-kitab hadis. Saya tidak temukan hadis ini dalam kitab-kitab hadis. Ya. Segala macam cara saya dapatkan kitab ini, apa hadis ini dalam kitab-kitab hadis, tapi saya tidak temukan kecuali di dalam kitab, ya, Duratun Nasihin. Ya, kitab Duratun Nasihin dia bukan kitab hadis. Dia hanya sekelas dengan Riyadhus Shalihin, bahkan di bawahnya Riyadhus Shalihin. Kalau Riyadhus Shalihin masih bagus. Ya. Masih banyak hadis-hadis sahihnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Duratun Nasihin ini banyak sekali hadis-hadis palsunya. Hadis-hadis lemah. Ya. Oleh karena itu saya ingatkan ya tentang kitab ini. Ya, jangan dijadikan sebagai pegangan ya. Karena saya lihat ada banyak dai-dai seringkali mengambil ya penukilan yang sumbernya dari kitab Duratun Nasihin. Taib. Hadirin sekalian yang kami muliakan, kemudian yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa bi baitin fi a'lal jannati liman hassana khuluqah. Dan juga saya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah penjamin bagi rumah di surga yang paling tinggi bagi orang yang memperindah akhlaknya. Ya. Bertemu dengan seorang muslim senyum ya, beri salam. Ya. Dia suka bantu orang dengan hartanya, dengan pikirannya, dengan tenaganya. Dia usahakan menahan keburukan-keburukan dirinya. Dia sabar ketika bermuamalah dengan manusia. Dia bukanlah ya tipe orang yang suka emosi, suka terpancing, suka marah. Ya. Ini orang-orang yang berakhlak. Ya. Memiliki sifatnya kasih sayang terhadap orang-orang yang beriman. Ya. Memiliki sifat tawadu, kesabaran, ya. Suka memaafkan orang. Ini adalah akhlak-akhlak yang terpuji. Barang siapa yang menghiasi dirinya dengan akhlak-akhlak yang terpuji ini, maka ada rumah, ya, ada istana di surga akan disiapkan bagi orang yang seperti ini. Sudah kita jelaskan bahwa kalau di dalam apanya hadis disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata rumah, maka yang dimaksud di situ adalah istana. Jadi kalau ada di dalam ayat atau hadis disebutkan kata rumah, maka itu maknanya adalah al-qasru, istana. Ini seperti yang dinukilkan oleh Abu Sulaiman Al-Khattabi rahimahullahu taala dari seorang ahli bahasa yang bernama Ibnul A'rabi. Al-Khattabi sebutkan hal ini dalam kitabnya Ma'alimus Sunan pada jilid 2 halaman 473. Kata Ibnul A'rabi, al-baitu al-qasru. Ya. Rumah adalah istana. Yuqalu hadza baitu fulanin ay qasru. Dikatakan oleh orang Arab ini adalah rumah si fulan, maksudnya istananya. Ya. Ini yang didapatkan oleh seorang muslim ya ketika dia memperbaiki akhlaknya. Dia sabar, dia ya. Paling tabah ya dalam mendidik, meluruskan akhlaknya. Ya. Karena ingin mendapatkan ya keutamaan yang besar ini. Hadirin sekalian yang kami muliakan, dijelaskan oleh seorang ulama kita yang bernama Ibnul Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitabnya Madarijus Salikin pada jilid 2 halaman 293 ketika beliau mengomentari hadis di atas, faja'alal baita al-ulwiya jasa'an li'a'lal maqamati thalathati. Allah jadikan rumah yang paling tinggi sebagai balasan bagi tingkatan yang paling tinggi di antara tiga tingkatan tersebut. Iya. Jadi sebagai balasan bagi iya, tingkatan yang paling tinggi, yakni orang yang memperbaiki akhlaknya di antara tiga tingkatan tersebut. Wa hiya husnul khuluqi, itulah tingkatan akhlak yang baik. Wal ausata li ausatiha, Allah jadikan rumah yang tengah bagi tingkatan pertengahan. Wa huwa tarkul kadhibi, yaitu meninggalkan kedustaan. Ini tingkatan yang kedua. Ya, di bawahnya lagi ya. Wal adana li adanaha, dan juga Allah jadikan rumah yang paling rendah bagi orang, bagi tingkatan yang paling rendah. Wa huwa tarkul mumarati, yaitu meninggalkan perdebatan. Ya. Wa in kana ma'ahu haqqun, sekalipun ya, bersamanya ada kebenaran. Wala raiba anna husnal khuluqi mustamilun ala hadza kullihi, dan tidak diragukan lagi bahwa akhlak yang baik itu juga mencakup semua ini. Ya. Jadi orang ya, misalnya meninggalkan perdebatan itu kan sebenarnya bagian dari akhlak. Paham ya? Kemudian meninggalkan kedustaan juga bagian dari akhlak. Tapi kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di akhir ya tentang apanya perkara akhlak ini, jaminan rumah bagi orang yang memperbaiki akhlaknya. Ya. Kenapa disebutkan, diulangi lagi ya? Padahal sebenarnya ya dua perkara yang sebelumnya itu sebenarnya adalah bagian dari akhlak. Tapi kenapa disebutkan lagi ya perkara akhlak ini? Maka dijelaskan oleh para ulama kita tujuannya untuk memberikan penekanan tentang urusan akhlak ini. Bahwasanya seorang muslim bukan hanya memperbaiki ya perkara yang terkait dengan lisannya, misalnya berdusta ya, dia perbaiki, jangan berdusta. Iya. Bukan apanya juga tidak apanya berdebat. Tapi juga seorang muslim memperbaiki akhlaknya lebih jauh, lapannya jauh lebih dari itu. Bukan hanya lisannya yang dia perbaiki. Perbaiki matanya, lapannya, telinganya, tangannya, kakinya, semua anggota badannya dia perbaiki akhlaknya. Baik. Kita adzani dulu, kemudian lanjut. Oh. Kita lanjutkan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan jaminan sebuah rumah atau sebuah istana di dalam surga bagi orang-orang yang berusaha memperbaiki dan memperindah akhlaknya. Maka di sini ada keutamaan ya, bagi orang-orang yang memperbaiki akhlaknya. Oleh karena itu ada seorang ulama kita yang bernama Ibnu Allan Siddiqi rahimahullah berkata dalam kitabnya Dalilul Falihin pada halaman 5, pada jilid 5 halaman 83 kata beliau, fafihi syarafun kulli man tarakal kadhiba wa hassanal khuluqa. Di dalam hadis ini ada keutamaan ya, kemuliaan bagi setiap orang yang meninggalkan kedustaan dan berusaha memperbaiki akhlaknya. Apa keutamanya jemaah sekalian? Dijanjikan baginya istana di dalam surga. Iya. Dia berusaha memperbaiki akhlaknya, meluruskannya, mengarahkannya kepada hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini juga ada isyarat bagi kita bahwa akhlak itu, kelakuan dan kebiasaan kita itu bisa diubah, bisa dididik. Iya. Oleh karena itu satu kekeliruan, sebagian orang mengira bahwasanya akhlaknya, kebiasaannya itu tidak bisa dia ubah. Akhlaknya katanya lebih keras daripada baja. Ya, kalau kita katakan ya tidak. Ya, di dalam agama kita bagaimanapun kerasnya akhlak seseorang, ya kasarnya, buruknya akhlak seseorang itu bisa diubah kalau dia mau mengubahnya. Makanya syariat datang untuk menganjurkan ya, merintahkan setiap muslim untuk memperbaiki akhlaknya. Inilah yang pernah dijelaskan oleh seorang ulama kita yang bernama Syekh Muhammad bin Ali bin Adam, gurunya Syekh Abdul Hadi ya, Muhammad bin Ali bin Adam Al-Athiyubi. Beliau berasal dari Ethiopia ya. Beliau sekarang guru besar ya di Masjidil Haram. Sudah lama ya, puluhan tahun beliau sudah mengajar di Masjidil Haram. Ya. Beliau berkata di dalam kitabnya Masyarikul Anwar jilid 2 halaman 130 kata beliau, wa hadza yadullu ala anna al-khuluqa muktasabun wa in kana asluhu ghorisiyan. Hadis ini kata beliau menunjukkan bahwasanya akhlak ya, kelakuan seseorang itu muktasab, bisa diusahakan, bisa diubah ya. Walaupun asalnya adalah gorisian, adalah tabiat. Ya. menjadi watak pembawaan seseorang. Iya. Jadi ada sebagian orang punya watak pembawaan orangnya ya keras, orangnya tinggi suaranya, orangnya ya mau cepat-cepat ya, tergesa-gesa. Tapi ini sebenarnya bisa diusahakan, bisa diubah. Iya. Itu bisa diubah. Ya. Ada orang misalnya orangnya dulu ya keras kasar, itu bisa diubah dengan pembiasaan. Kita latih diri kita untuk ya jangan ketika berkata-kata jangan berkata-kata kasar. Ya, karena itu dibenci dalam agama. Iya. Ketika ya melakukan suatu perbuatan ya, selama kekerasan tidak dibutuhkan maka dahulukan kelembutan. Ini bisa sebenarnya diusahakan. Oleh karena itu sahabat Umar yang dikenal akan ya kekerasannya pada masa jahiliyah, ketika masuk ke dalam Islam ya perlahan-lahan beliau mengubah ya kebiasaan tersebut sampai menjadi apanya, beliau menjadi termasuk di antara sahabat yang sangat ya lembut hatinya. Itu Umar. Ya, bukti jelas bagi kita. Sampai beliau kalau membaca ayat itu bisa menangis beliau. Menangis. Ya. Beliau orang yang sayang ya, sangat sayang kepada kaum muslimin. Sampai ya pernah beliau ya, seperti yang dijelaskan dalam sirahnya, sejarahnya beliau, sahabat Umar ini, ya setiap malamnya beliau membawakan makanan dan keperluan bagi seorang wanita yang lumpuh di kota Madinah. Tiap malam dia bawakan makanan, kemudian kotorannya itu diambil oleh Umar kemudian dibuang di tempat yang jauh. Ya. Nanti ketahuan belakangan, ya. Ada sebagian di antara sahabat yaitu Talha bin Ubaidillah. Ya, sekian lama dia perhatikan Umar ya, keluar masuk dari rumah itu, beliau penasaran datangi wanita tersebut, wanita tua yang lumpuh ya. Katanya apa yang dilakukan Umar di sini? Ya. Kemudian wanita itu menceritakan bahwa ya, orang itu katanya sudah lama dia datang ke saya. Ya. Setiap hari dia bawakan makanan dan dia mengambil kotoran yang ada di rumah ini. Katanya sudah lama. Ya. Maka ini menunjukkan kepada kita jemaah sekalian ya bahwa seorang ketika membiasakan dirinya dengan kebaikan insyaallah taala, kebiasaan yang buruk akan berubah menjadi baik. Iya. Baik. Orang yang kebiasaannya bohong misalnya suka bohong ya, dilatih jangan bohong. Iya. Sampai pun kita sama apanya hewan jangan bohong. Kucing kita panggil jangan dipanggil kalau tidak ada makanannya. Iya. Anak kecil jangan dijanjikan gula-gula kalau tidak ada gula-gula di tangan, ya. Ini sebagian orang kadang menganggap remeh hal yang seperti ini. Padahal ini adalah perkara yang tercela dalam agama. Ya. Alasannya sebagian orang saya kan bercanda, ya betul bercanda, tapi itu dilarang dalam agama. Yang namanya dusta adalah sesuatu yang haram. Sesuatu yang haram ya tidak boleh dilakukan apakah bersungguh-sungguh ataukah bercanda. Ya. Baik. Keutamaan yang berikutnya yang keenam, husnul khuluqi min aqwal asbabi lidukhulil jannah. Baiknya akhlak ya. Termasuk di antara sebesar-besarnya sebab untuk masuk ke dalam surga. Iya. Jadi adalah sebab ya, termasuk di antara sebab yang paling kuat ya, paling banyak, paling sering memasukkan manusia ke dalam surga. Iya. Maka dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keutamaan ini Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dalam sunannya pada nomor hadis yang ke-2004, dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitabnya Sahihah pada nomor hadis yang ke-977, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau katakan, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nasal jannata. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang perkara yang paling sering memasukkan manusia ke dalam surga. Perkara yang paling sering memasukkan manusia ke dalam surga. Artinya dia adalah sebab yang paling kuat. Sebab yang paling sering memasukkan manusia ke dalam surga. Kemudian dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala taqwallahi wa husnul khuluqi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia adalah husnul khuluqi, kebaikan akhlak. Dan juga taqwallah, ketakwaan kepada Allah dan kebaikan akhlak. Jadi dua sebab yang paling sering masukkan seorang ke dalam surga adalah taqwallah, ketakwaan seorang hamba kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah husnul khuluqi, kebaikan akhlak seseorang. Mungkin ada di antara kita bertanya, Ustaz, bukankah kebaikan akhlak seseorang adalah bagian dari ketakwaan? Jawabannya betul. Tapi kenapa dikhususkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini penyebutannya, setelah menyebutkan sesuatu yang umum yaitu takwa, kemudian disebutkan dari takwa secara khusus yaitu husnul khuluq, akhlak yang baik? Ini untuk menjelaskan keutamaan dan ketinggian derajat akhlak yang baik ini. Untuk menunjukkan keistimewaannya. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, wasuila an aktsari ma yudkhilun nasan nara. Dan juga beliau ditanya tentang sesuatu yang paling sering memasukkan manusia ke dalam neraka. Sebaliknya. Apa jawabannya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala al-famu wal farju. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mulut dan kemaluan. Ini perkara yang paling sering menjadi sebab seorang itu tergelincir ke dalam neraka, disebabkan karena mulutnya. Dan juga disebabkan karena kemaluannya. Ini dua syahwat yang berbahaya, syahwat mulut dan juga syahwat kemaluan. Hadirin sekalian yang kami muliakan, jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang perkara yang paling sering memasukkan manusia ke dalam surga, beliau menjawab bahwasanya dia adalah takwa kepada Allah dan juga akhlak yang baik. Dengan ketakwaan seorang hamba, maka dia akan senantiasa berusaha untuk berada di atas ketaatan. Dia berusaha untuk menjauh dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan haknya Allah. Kemudian yang kedua, sebab yang kedua adalah akhlak yang baik. Akhlak yang baik merupakan haknya orang lain, haknya manusia, haknya para tetangga kita. Haknya orang lain atas diri kita, kita perlakukan dengan akhlak yang baik. Maka di sini ada dua akhlak kita penuhi. Akhlak terkait dengan haknya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua terkait dengan haknya manusia. Kalau dua hak ini kita penuhi, insyaallah taala dia akan menjadi sebab yang terbesar seorang itu masuk ke dalam surga. Taib. Hadirin sekalian yang kami muliakan, dijelaskan oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitabnya Al-Fawaid pada jilid 1 halaman 53, kata beliau, jama'an Nabi sallallahu alaihi wasallam baina taqwallahi wa husnil khuluqi. Nabi sallallahu alaihi wasallam katanya menggabungkan antara ketakwaan kepada Allah dengan kebaikan akhlak. Lianna taqwallahi tuslihu ma bainal abdi wa baina rabbih. Karena ketakwaan kepada Allah akan memperbaiki hubungan antara seorang hamba dengan Rabb-nya, dengan Tuhannya. Ya. Wa husnal khuluqi yuslihu ma bainahu wa baina khalqi. Sedangkan akhlak yang baik akan memperbaiki hubungan antara seorang hamba dengan manusia yang lain, orang lain. Fataqwallahi tujibu lahu mahabbatallah. Jadi ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala akan melahirkan bagi seorang hamba kecintaan Allah kepada dirinya. Ini kata Ibnu Al-Qayyim ya. Wa husnul khuluqi yad'un nasa ila mahabbati. Sedangkan kebaikan akhlak seorang hamba akan mendorong manusia untuk cinta kepadanya, cinta kepada si hamba ini. Masya Allah ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memberikan jawaban ringkas tapi sangat mendalam. Ini menunjukkan bahwasanya beliau adalah seorang nabi. Karena seorang nabi itu diberikan apanya, khususnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diberikan keistimewaan berupa ya kemampuan untuk mengungkapkan bahasa ya. Bahasa yang apanya singkat tapi padat maknanya. Ini yang diistilahkan oleh para ulama kita dengan jawami'ul kalim. Ya, jawami'ul kalim. Singkat tapi padat. Singkat, kemudian di belakangnya ada hikmah. Ya, kalau kita renungi maka kita akan terpukau dengan ucapan-ucapannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalamnya ada kemaslahatan dunia dan juga akhirat manusia. Ya. Hadirin sekalian yang kami muliakan, ini faedah dari Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala. Kemudian faedah yang kedua dari hadis ini kita nukilkan dari Ibnu Abdil Barr rahimahullahu taala di dalam kitabnya Al-Istidzkar pada jilid 8. Al-Istidzkar pada jilid 8 halaman 565, kata beliau, wa fi hadzal hadisi dalilun ala anna akbaral kaba'iri innama hiya minal fami wal farji. Di dalam hadis ini terdapat dalil yang menunjukkan bahwa ya, kebanyakan dosa besar hanyalah muncul dari mulut dan kemaluan. Jadi sumbernya, sebabnya adalah mulut dan kemaluan. Ini sebabnya mulut, ya, mulut terkait dengan ucapan-ucapan yang keluar darinya. Mulut terkait dengan makanan-makanan yang masuk ke dalam apanya perut. Ya, kemaluan terkait dengan perut. Karena orang biasanya ya syahwat kemaluannya itu memuncak dan bergejolak karena urusan perut. Ya. Dia tidak bisa mengatur pola makannya. Karena kalau orang itu suka makan, maka syahwatnya pasti akan ya bergejolak. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memberikan solusi kepada pemuda yang tidak mampu berpuasa, Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk memperbanyak puasa sunnah. Paham ya? karena bisa mengekang syahwat manusia. Karena sumbernya syahwat ini tuh dari perut sebenarnya. Ya. Makanya beda orang yang sedikit makannya dengan orang yang rakus makannya. Ya. Itu beda. Ya. Kemudian juga kadang urusan kemaluan ini, syahwat kemaluan ini menjadi sebab seorang itu masuk ke dalam neraka karena urusan perut. Dia ingin memenuhi urusan perutnya. Ya. Yeah. Seperti yang kita mungkin pernah dengar para wanita-wanita PSK ya. Kalau kita tanya mereka, "Kenapa kalian berbuat begini?" Selalu alasannya urusan perut. Apa yang kami mau makan? Itu alasan. Walaupun ya alasan ini bisa dibantah sebenarnya. Ya, bahwa bukan cuma Anda yang mau makan. Banyak juga orang mau makan tapi tidak bekerja seperti itu. Kan begitu ya? Iya. Kalau orang mau makan ya harus susah, jangan malas ya. Ini kan muncul dari kemalasan juga ya. Cuma mau enak-enak, mau senang-senang, mau dapat ringkasnya, pintasnya, akhirnya menempuh jalan pintas yang haram. Iya. Na'udzubillahi min dzalik. Taib. Saya kira sampai di sini dulu ya. Tadi saya padanya minta maaf terlambat, terjebak macet. Saya dari arah Petarani. Ya. Macet di sini di Borong ya, lampu merah Borong. Sampai macetnya sampai di jembatan ternyata. Akhirnya saya balik lagi karena sudah baku silang-silang, enggak bisa lewat. Terpaksa saya muter ke Samata ya. Aduh. Nah, itulah perjuangan ya. Ini ada pertanyaan nanti insyaallah pekan depan, mudah-mudahan tidak terlambat lagi. Terpaksa kita tidak bisa jawab karena ya waktu sudah lewatnya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.